kepadamu, ayah ibu. Harus ku sombongkan diriku pada ayah. Ini aku telah jadi apa yang kau minta waktu kecil. Harus ku ceritakan susah kepada ibu. Kini aku telah bisa berdiri. Hei, apa kabar kakak dan adikku? Mereka bangga lihat kalian berguna, tumbuh jadi penakluk dunia dan terbiasa dengan masalah. Semoga saja hidupku sampai tua.